tong nang jok pinangan tamun de udah tangan be datang Allah baca di dinang jo urang tamun de udah tangan be datang Allah baca di dinang jo dan diri usahlah udah bahati ibu meratuin tuang si badan diri salahnya udah yonan berjanji indah memberi kata pasti pulang tak sesudahnya yunan menanti menanti udah makna berjanji mengalah udah menyesali diri kehilangan diri dedaiku serupo nan ko hilang carilah ganti walaupun indah nan ko serupo nan kasarupo